السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وعدنا بالجنة النعيم، الحمد لله الذي مدح المتقين فقال إن المتقين في جنات وعيون، الحمد لله الذي وعد المتقين بجنات النعيم. الصلاة والسلام على رسول الله أحسن العبد الذي وعده ربنا قبل مماته بالجنة فقال إنا أعطيناك الكوثر. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari ini dan telah diawali dengan ibadah. Alhamdulillah kita telah tunaikan ibadah salat subuh berjamaah di hari ini. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan beserta amalan sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Subhanallah. Imam kita tadi terdengar membacakan surah Al-Hijr, surah ke-15 di rakaat pertama tadi yang bisa kita tangkap dibacakan ayat ke-26 sampai ayat ke-44. Diingatkan di ayat itu beberapa bagian yang penting, bahwa pertama, kita mesti mengerti dan mengetahui hakikat kehidupan kita. Dari apa kita diciptakan, kemana arah tujuan hidup kita. Penting karena Allah memperkenalkan di ayat itu perbedaan manusia dengan jin yang diciptakan sebelumnya. Jin disebutkan di ayat ke-27, ayat ke-28 yang disebutkan penciptaan manusia dengan bahan-bahannya. Yang kedua, Allah mengingatkan kita agar jangan sampai memiliki sifat-sifat buruk yang pernah dipraktikkan oleh iblis. Hati-hati, di antaranya adalah sifat sombong dalam kehidupan. Maka Allah memberi pelajaran pada kita semua. Iblis itu, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada, nanti ditafsir di ayat lain, di Quran surah ke-18, ayat ke-50. Asal iblis itu dia bermula dari jin yang taat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu asalnya jin yang taat, tapi sayang dia melakukan penyimpangan yang besar. Dan dengan penyimpangan ini dia merasa sombong, tidak mau tobat dia. Ini persoalannya. Apa perasaan sombongnya? Dia merasa lebih baik dibandingkan dengan Adam sehingga tidak mau menaati perintah Allah. Jadi ingat baik-baik, iblis bukan hanya tidak mau sujud. Karena ketika Allah minta sujud, nanti dijelaskan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 11-13. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Kenapa kamu tidak mau sujud saat saya perintahkan? Jadi persoalannya bukan sujudnya kata Allah. Ini perintah saya. Kamu sujud tidak sujud pada Adam, itu urusan kamu. Tapi ini perintah saya. Kenapa kamu tidak ikuti perintah saya? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibanding level yang diciptakan lebih tinggi, harus hormat pada yang lebih rendah. Dan disitulah persoalan terpentingnya. Kemudian Allah mengharamkan sifat sombong dan menjadikan orang sombong termasuk bagian dari bagian api neraka. Dari sini, fokus baik-baik. Allah memberikan pesan kepada kita, jangan sampai anda bersikap dan bersifat seperti iblis, karena itu akan mengeluarkan anda dari rahmat Allah seperti Allah mengeluarkan iblis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa bermuara ke dalam neraka. Dan yang ketiga, bagian terakhir dari rakaat pertama tadi, ayat 43 sampai dengan ayat 44-nya, fokus baik-baik. Orang yang mengikuti tuntunan iblis akan dijanjikan oleh Allah memasuki neraka jahannam dengan 7 pintu utamanya. Dan setiap pintu itu sudah punya tanda-tanda. Nah, dan nanti dalam pengakuan iblis di ayat 40 sebelumnya, iblis berjanji akan menggoda seluruh anak cucu Adam supaya mau mengikuti godaan-godaannya dan sifat-sifat buruknya. Tapi ada satu golongan yang punya hijab yang tidak bisa ditembus oleh iblis. Di ayat ke-40-nya. Nah, hijab inilah yang kemudian disebut dengan benteng. Benteng inilah yang menjadi inti surahnya, disebut dengan surah Al-Hijr, surah benteng. Kalau Anda bisa mengamalkan amalan ini, maka akan jadi benteng Anda, perisai Anda dengan godaan iblis. Iblis tidak akan mampu menembus Anda. Bukan tidak menggoda, dia menggoda tapi tidak akan menembus Anda. Kuncinya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yaitu hamba-hamba Allah yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas ibadahnya. Karena itulah Allah meminta kita untuk berusaha ikhlas. Turun Quran surah ke-98 ayat yang kelima itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlis, berusaha untuk ikhlas. Kalau Anda sudah meraihnya, maka Allah anugerahkan pada Anda sifat ikhlas, berubah nama Anda dari mukhlis jadi mukhlas. Kalau sudah mukhlas, sulit bagi iblis untuk menembus Anda. Di antara ciri orang-orang yang berusaha untuk ikhlas, nanti diteruskan di ayat ke-45, 46, sampai dengan 47-nya. Itulah yang akan mendapat hadiah dari Allah berupa surga terindah bagian dari orang taqwa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Sungguh sebagian orang taqwa akan masuk ke taman surga. Silahkan masuk dengan perasaan yang damai dan tentram. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang berjuang dengan keikhlasan dalam ibadahnya, dan hebatnya orang ikhlas pertama kali adalah orang yang bisa menghilangkan sifat-sifat buruk dalam dirinya. Ayat 47-nya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami kemudian tanggalkan ahli surga ini, kami tanggalkan sifat-sifat buruk, dendam, cemburu, iri hati dalam jiwanya. Ikhwana, dan mereka bisa membangun persaudaraan di antara satu dengan yang lainnya. Dan hebatnya, karena sifat persaudaraan ini saat di dunia, dikumpulkanlah sesama saudara ini, saling menarik saat di surga, bertemu dan duduk berhadap-hadapan dengan keadaan yang sangat riang. Karena itulah nanti banyak ayat di Quran mengajak kita untuk menumbuhkan persaudaraan, menjauhi sifat-sifat perselisihan, saling iri hati. Hanya orang yang iri hati dan cemburu yang sulit memasuki pintu surga. Karena iblis pertama kali diusir dari surga, karena sifat iri hati dan cemburunya. Karena itulah teman-teman, turun ayat untuk mempersaudarakan kita semua dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 103 itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan ukuran tali Allah, jangan terpecah belah. Dan paling hebatnya, lihat ke tengah ayatnya, langsung ke tengah ayat. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipersaudarakan. Di jangan sampai persaudaraan keislaman kita ini kemudian terlepas karena sifat-sifat godaan iblis. Di antara bab yang bisa memecah belah persatuan kita adalah bab-bab yang seringkali menghadirkan khilaf yang terkait dengan pembahasan ikhtilaf. Padahal ikhtilaf diwujudkan untuk kemudahan, bukan perselisihan. Tapi iblis datang membawa khilaf pada ikhtilaf untuk menanamkan kebencian di antara kita semua. Karena itulah kemudian penting bagi kita di subuh ini untuk mempelajari kembali bagian fikih ikhtilaf, sehingga dengan pelajaran itu tidak menghadirkan khilaf di antara kita yang berujung perpecahan, mengikuti titian iblis, dan bisa menghambat kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini akan melanjutkan materi yang insyaallah terkait dengan bacaan imam kita tadi tentang bab fikih ikhtilaf, dengan bahasan yang sangat khusus pada pagi hari ini atau pada subuh hari ini. Pembahasannya tentang hukum musik dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah, dan dalam bab fiqih yang sekarang insyaAllah kita akan coba kaji. Ini pembahasannya cukup bukan hanya hangat, tapi barangkali juga akan menghadirkan sesuatu yang dahsyat. Masih ingat dahsyat? Alhamdulillah. Lebih dahsyat dari matinya listrik tadi ya. Kita coba lihat nanti. Baik, saya mencoba membahas bab ini, karena kita sudah agak mulai pada pembahasan-pembahasan yang cukup hangat. Jadi saya lebih melengkapi bahasan-bahasan dengan referensi yang cukup lebih serius. Tadi dikatakan saya mencari beberapa hal. Ya, saya mencari hal-hal yang cukup bisa menguatkan pembahasan kita hari ini. Sampai kemudian saya keluarkan beberapa bagian yang sangat penting. Termasuk saya coba lihat artikel-artikel yang banyak semarak di media sosial. Baik yang ditulis oleh pro dan yang kontra. Setiap disebutkan kitabnya, saya mintakan pada murid kami untuk mencarikan kitabnya. Untuk mengecek apakah yang ditulis sama dengan kitabnya atau tidak. Dan nanti saya tunjukkan kepada Anda, ada sesuatu yang menarik antara tulisan dengan isi kitab. Dan sebagian dari itu telah kami juga keluarkan dari tulisan-tulisan. Ini kurang lebih nanti ada 15 halaman. Baik yang pro ataupun kontra, dengan kesimpulan dan turunan hadis-hadisnya. Ini masih asli, masih berbahasa Arab ya. Ada yang berbahasa Arab, ada juga yang berbahasa Indonesia. Nanti saya coba satukan kesimpulannya, mudah-mudahan bisa nanti Anda dapatkan dan bisa dibaca kembali. Baik, pembahasannya kita coba runtutkan supaya lebih terukur bahasan kita.

Enggak betul. Masih hidup, tapi tidak ada aktivitas dan diam seluruhnya. Lama, setelah misalnya 10 tahun bangun. Misal saja kan? Atau janganlah 10 tahun, 1 tahun lah ya. Bangun misalnya. Baik, sehari kan 5 kali. Kan? 365 hari kali 5 kali. Ya, berapa tuh? Berapa rakaat dia harus tunaikan? Kali 17. Cukup banyak dia lakukan. Maka yang seperti ini terjadi dua pendapat. Kata Imam Asy-Syafi'i, qadha salat berlaku pada dirinya, tapi diberikan keringanan dalam qadha-nya. Ambil sebagian waktu yang lenggang bagi dia. Mungkin setelah salat duhur, dia salat lagi dengan meniatkan untuk qadha salat yang telah berlalu. Mengambil keumuman hadis tadi. Seperti orang tidur yang tidak salat. Dan tidurnya dalam keadaan tidak menunaikan salat. Maka dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i untuk kehati-hatian, tunjukkan kesungguhan kita untuk mendekat kepada Allah. Setelah sholat maghrib, misalnya tunaikan lagi. Tapi di waktu-waktu yang kira-kira tidak ada sholat sunnah setelahnya, maka alangkah baiknya tidak dikerjakan. Misal setelah subuh, gitu kan? Nah, kalau bisa itu jangan. Jangan, karena dikhawatirkan menyebabkan kesalahpahaman di antara banyak orang. Kenapa? Oh iya, kok sholat lagi ya? Iya. Wah, ini alirannya bahaya ini. Oh, aliran bahaya. Nah, akhirnya di situ terjadilah perselisihan yang tidak diinginkan. Ya. Itu pendapat al-imam Syafi'i. Ulama yang lain berpendapat tidak berlaku hukum qadha yang seperti ini. Cukup dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha meninggalkan segala maksiat dan diisi dengan memperbanyak amal soleh setelahnya. Dia rajin zikir, tingkatkan amalan-amalan sunnahnya, salat sunnahnya ditambah lagi dan seterusnya. Kalau ini dilakukan, maka cukup kemudian menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu yang pernah ia kerjakan. Dua-duanya pendapat yang baik, tinggal bagaimana Anda memilihnya. Yang salah, yang sama sekali meninggalkan salat dan tidak mau mengerjakannya, itu poinnya. Sudah 5 menit lewat lagi ya. Cukup dulu ya. Halo? Oh, itu. Jadi apa hukum musik? Relatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya sedang hamil. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Anda dan istri serta keluarga. Amin. Istri antum hamil semua. Alhamdulillah. Adakah amalan khusus agar mendapat anak saleh salihah? Mohon penjelasan tentang tradisi 4 bulanan, 7 bulanan, akikah dan marhaban. Tapi saya mau singkat saja gini. Ada amalan di Quran bagi orang tua. Kalau saya sebut orang tua, artinya berlaku untuk calon ayah dan calon ibunya. Yang diamalkan dalam fase-fase kehamilan. Contoh, Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian selanjutnya langsung dipraktikkan di masanya Imran. Imran itu dari keluarga yang Nabi Zakaria. Zakaria senasab dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anaknya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim AS. Nah, Imran menikah dengan Hannah. Hannah kemudian mengandung. Dan diabadikan kisahnya di Quran surah ketiga dengan namanya keluarga Imran, Ali Imran, ayat 35-37. Itu contoh amalannya. Baik, teorinya, satu, dianjurkan bagi kedua orang tua itu untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya, minta agar dikaruniai anak yang saleh. Dalil spesifiknya, Quran surah 7 Al-A'raf ayat 189. فَلَمَّا تَغَشَّاهَ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ وَلَمَّا أَفْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Jangan teruskan ke ayat 191, khusus di ayat 190-nya saja. Perhatikan baik-baik, lihat. Tatkala suami istri mulai bercampur, istri mulai mengandung, kandungan lemah sampai kandungan berat, sulit luar biasa. Di masa-masa itulah perbanyak doa kepada Allah. Apa doanya? Silakan umum, cuman kalimatnya minta agar yang terakhir anak yang soleh. Dengan kalimat Anda, misal suami bermohon pada Allah dalam keheningan malam, duhai Allah, di balik rasa sakit yang dirasakan oleh istri saya, ya Allah, dalam perjuangannya, mohon ya Rabb, ganti setiap sakitnya dengan lahirnya anak yang saleh dan salehah. Saya sangat bersyukur kalau Engkau kabulkan. Istri berdoa, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas menanggung semua rasa sakit ini. Berjuang demi amanah-Mu ya Rabb. Tapi saya mohon ya Allah, ganti setiap sakit yang saya alami. Setiap resah yang saya rasakan, mohon ganti dengan lahirnya anak yang saleh. Saya sangat bersyukur jika Engkau kabulkan itu. Dan doa perempuan yang tengah mengandung itu akan cepat sekali sampai kepada arsy dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh Anda berdoa langsung bernazar sekaligus dalam kebaikan. Seperti contohnya Hannah. Hannah menginginkan anaknya menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Jadi kalau sekarang misal ahli tafsir, ahli hadis, yang ini tidak, langsung jadi abidah, hamba dekat dengan Allah. Contoh Quran surah 3 ayat 35, paling kiri pertengahan. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. Ingatlah, ingat itu artinya pelajari, pahami, ikuti kalau itu baik. Silakan ingat, pelajari, pahami, ikuti kalau baik tentang kisah istrinya Imran. Kalau disebutkan dalam Quran kisah seseorang, tidak disebutkan nama lengkap ya kejadiannya kapan, artinya kisah itu bisa berulang di masa depan. Ingatlah, pelajari, pahami, ikuti tentang istrinya Imran yang ketika mengandung dia bernazar kepada Allah dengan kandungannya. Ya Allah, saya bernazar dengan bayi yang dikandung ini. Mohon ya Allah, terima nazar saya, jadikan anak ini anak yang saleh. Saya nazarkan hanya untuk ibadah saja kepadamu, bukan urusan yang lain. Saya nazarkan untuk urusan agama saja, tidak urusan yang lain. Maka apa yang terjadi? Mohon, mohon, mohon, mohon. Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir diterima doanya. Bahkan ketika lahir berdoa lagi, diberi nama yang baik. Wa inni samaituha Maryam, wa inni wa'idhuha bika wa dzurriyyataka minasyaitonir rajim. Poinnya adalah di dua ayat ini Quran mengisyaratkan perbanyak doa kepada Allah. Tiga. Quran kita ambil surah ke 2 Al-Baqarah ayat 172. Singkatnya, awas, awas, hati-hati. Hati-hati betul dengan kalimat ini. Tolong maaf ya, tolong ayah-ayah, calon ayah ketika istri sedang mengandung, juga nanti setelah melahirkan, saya bicara dengan tahap kandungan dulu, jangan sekali-kali membawa yang haram ke dalam rumah sampai dikonsumsi oleh istri Anda yang tengah mengandung. Karena bahayanya luar biasa. Begitu Anda dapatkan yang haram, dari hasil yang tidak baik, hasil sogokan, hasil penipuan, hasil riba, hasil macam-macam, dimasak jadi makanan, ditelan kemudian oleh istri Anda, masuk ke dalam makanan yang diserap oleh janin anak Anda. Itu yang berbahaya. Maka ketika masuk ke situ, ada larangan yang sangat berbahaya di situ. Maka turunlah ayat-ayat meminta para ayah untuk mencari nafkah yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, sepanjang Anda mengaku beriman, cari yang halal, cari yang baik-baik. Kalau kamu sudah sediakan yang baik, kenapa kamu pilih yang tidak baik? Kamu bisa pilih yang halal, kenapa yang haram? Toh kamu itu ketika hidup tidak akan kehilangan rezeki. Jangan takut kehilangan. Dicari yang halal, dapatnya segitu berkah. Cari yang haram, dapatnya segitu juga. Ingat, rezeki Anda tidak akan tertukar. Hanya putri yang ditukar. Ingat, menteri yang tertukar. Rezeki tidak. Kalau jatah Anda sampai meninggal 1 miliar, sampai wafat 1 miliar tidak akan tertukar. Anda cari yang haram, dapatnya 1 miliar. Anda cari yang halal, dapatnya 1 miliar. Kalau bisa dengan cari yang halal, kenapa cari yang haram? Kenapa? Kalau bisa dapatkan dengan cara yang taat, kenapa bermaksiat? Bedanya di keberkahan, rizki yang berkah itu menghadirkan segala kemuliaan dalam hidup Anda. Dia tidak akan kehilangan rizki, jangan khawatir, jangan takut. Datangi yang halal, masuk, masuk konsisten di dalamnya. Baik, teman-teman, ini poinnya. Begitu Anda coba-coba mengambil itu semua, maka apa yang terjadi? Anda sedang memandang bara neraka dalam perut istri Anda, plus dalam janin anak Anda. Maka yang lahir akan sesuatu yang luar biasa. Kata Nabi, hati-hati, paling minimal doanya sulit akan terhijab dengan yang haram itu. Ya, awas. Tsumma dzakara rajulan, Nabi mengisahkan seorang lelaki yutilu safara, menempuh perjalanan panjang, asasa akbar, sampai berpenampilan dekil kumal. Maaf, yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit, fayaqulu ya rabb ya rabb. Dia melakukan tiga amalan untuk mempercepat dikabulkannya doa. Satu, perjalanan panjang karena Allah. Dia ingin bertobat karena Allah. Perjalanan ingin berdoa karena Allah. Kedua, mengangkat tangan. Doa orang yang mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Tiga, menyebut al-asmaul husna. Orang yang memulai dengan al-asmaul husna lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak. Dia melakukan ketiganya. Seharusnya tiga kali lebih cepat dari orang biasa. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Mustahil, mustahil, mustahil, mustahil. Kenapa? Maaf, mat'amu haramun. Karena makanan yang masuk ke perutnya haram. Perhatikan sini. Ini apa? Gelas. Isinya apa? Halal atau tidak? Apa fungsi air? Menghilangkan haus. Kita cek. Bismillah. Alhamdulillah. Sekarang lihat. Gelas ini kosong atau berisi? Atasnya ada penutupnya atau tidak? Tidak. Isinya apa? Air. Kalau saya masukkan spidol, bisa enggak? Bisa. Masuk. Ya kan? Bismillah. Lihat sini. Ini atasnya terbuka, saya masukkan spidol, masuk. Saya masukkan uang, masuk tidak? Masuk. Saya masukkan. Saya masukkan mutiara, masuk tidak? Tergantung, kalau mutianya sebesar ini tidak ya. Di poin ya, kalau kita kikis-kikis masuk. Sekarang persoalannya, lihat sini. Kalau saya tutup begini, saya masukkan spidol, masuk tidak? Saya masukkan koin, masuk tidak? Seperti itulah orang yang bermaksiat di hadapan Allah. Ketika yang haram masuk dalam dirinya, maka akan ada sekat dalam jiwanya. Naktas sauda. Kalau semakin banyak masuk yang haram, jadilah seperti ini. Bukan Allah tidak mengabulkan doanya. Jadi begitu diberikan mantul, mantul, mantul, mantul. Yang paling bahaya, kalau yang haram masuk kemudian menyebar dengan darah, jadi daging. Masuk ke telinga, turun Quran surah 6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Di telinga ada sumbatan seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu adhan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, balik mental. Gak bisa. Karena maksiat menutup pintu telinganya. Bahaya. As-salatu khairun minan naum, berubah. An-naumu khairun minas salat. Tidur. Tidur. Padahal rumah dia samping masjid. Speaker kesini ke rumah dia. Gak bisa. Gak bisa. Tapi yang haram, karena haram ketemu haram, haram ketemu haram, nyambung. Konser musik, ada maksiatnya, ada jogetnya. Wah, 10 juta dibeli tiketnya habis. Samping rumah, majlis taklim. Gratis. Ustaznya datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, direkam. Ada sarapan paginya, gak datang. Susah. Samping rumah, susah. Kenapa? Karena perangkat hidupnya itu nyambung dengan yang sejenis, frekuensinya sama. Maksiat ketemu maksiat, taat ketemu taat. Karena itu kalau Anda jadi orang baik, Anda gak akan nyambung pada maksiat. Gak akan nyambung. Kata-kata Anda pasti baik. Ke tempat yang tidak baik gak akan melangkah. Tapi kalau Anda jadi orang yang tidak baik, mudah mengeluarkan yang tidak baik. Kalau Anda mudah mengeluarkan yang tidak baik, cek apakah ada maksiat atau yang haram dalam diri Anda. Di setiap ayah membawa yang haram, masuk ke janin istri, ke perut ibunya, istrinya, ke janin dikonsumsi itu yang paling bahaya. Empat, terakhir. Terakhir, ini tolong maksimalkan amalan keempat ini khususnya saat usia kandungan 4 bulan. Karena usia kandungan 4 bulan itulah roh mulai ditiupkan. Di sebelum 4 bulan, roh belum ada. Saat 4 bulan, roh ditiupkan. Apa dalilnya? Hadis Al-Arba'in aja, paling cepat. Al-Arba'in, karang Imam An-Nawawi, nomor hadis yang keempat. Riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Paling kanan, paling kiri sebelah atas. Ya, ada kitab Al-Wafi, halaman 59, buka itu dengan syarahnya. Baik, singkatnya, lihat inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran spermatozoa dengan ovum. Sperma nyatu dengan ovum, nyatu jadi satu, baru berproses. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua jadi 'alaqah, nempel zigot di dinding rahim. Tsumma yakunu mithla dzalika mudhighah. 40 hari ketiga usia 4 bulan 120 hari berbentuk mudhighah, keratan daging yang mulai berbentuk. Fama yursalu ilaihil malak, diutus seorang malaikat. Fayanfuhu fih ruh, ditiupkan ruh. Di usia 4 bulan, ruh mulai ditiupkan. Seorang yang tengah mengandung dalam usia 4 bulan, hati-hati. Ingat, seorang yang telah mengandung, artinya perempuan dengan rahimnya, bukan laki-laki yang sewa rahim. Hati-hati. Dia mengandung dalam usia 4 bulan, maka ruh ditiupkan, ada ruh di dalam kandungannya. Sudah masuk. Nah, kalau roh sudah masuk ini, maka sepakat para ulama, kedua orang tua ini mesti memperbanyak amal soleh. Karena setiap kegiatan yang soleh yang dikerjakan oleh ayah, khususnya ibunya, itu akan berdampak langsung kepada janinnya. Dan hebatnya, itu sudah diteliti oleh para dokter, termasuk dokter-dokter dari kalangan non-muslim. Saya coba konfirmasikan ini ketika mengandung istri saya. Ya, ketika mengandung istri saya, anak yang pertama. Datang kami ke dokter kandungan muslimah. Ketika datang, langsung mengatakan, ya Pak, ini sudah ada penelitian, Pak, dari dokter-dokter se-Asia Muslim. Menyimpulkan bahwa ketika ayah ibunya banyak berbuat amal soleh, itu langsung berpengaruh pada posisi janin di dalamnya. Bahkan di Malaysia pernah langsung, di kalau kita mungkin di kayak USG gitu ya, seperti itu, dan dibacakan Quran. Begitu dibacakan Quran, kemudian dilihat di empat dimensinya, ternyata posisi janin itu tiba-tiba berubah seperti bersujud. Nah, dan hasilnya ternyata luar biasa. Semakin banyak orang tua berbuat amal soleh, misal Anda rajin baca Al-Quran, rajin menunaikan sholat, tahajudnya macam-macam, itu akan berdampak pada keadaan janinnya. Sebaliknya, orang tua yang rajin maksiat akan berdampak dahsyat pada keadaan janinnya. Nah, ternyata pembuktian luar biasa. Saya coba itu semua. Ya, jadi ketika istri misalnya tengah mengandung, baca Quran pun, baca Quran bismillah. Kalau capek tempelkan earphone-nya. Ayo, tempelkan. Ketika keluar, tempelkan. Apa yang terjadi? Begitu lahir anaknya, ada kecenderungan luar biasa pada kebiasaan saat mengandung. Dia begitu lekat dengan Quran. Sampai kami beri nama Muhammad Hamilul Quran. Saya pergi dakwah, itu di rumah, ini mungkin sharing saja, Anda bisa praktekkan, tidak harus lo jadi ustaz. Ya, kita bikin speaker, bukan bikin, beli. Speaker aktif. Ya. Kemudian diisi dengan murattal, isi murattal. Itu 24 jam bunyi terus. Kami keluar pun ada, dan hasilnya enak, Pak. Gak percaya silakan, rumah kita tuh sejuk, tenang dengan suasana Quran. Nyala aja terus. Anda keluar pun biarin aja begitu. Dan rasanya beda ketika mati akan lain. Kayaknya ada yang hilang gitu. Ada yang hilang minimal suaranya. Dia gak enak lah pokoknya. Gak enak. Nah, suasananya gak nyaman. Tapi yang paling dahsyat adalah satu kali saya pulang, anak itu nangis tak berhenti. Dia bilang, kenapa ini? Gak tahu dari tadi gak berhenti katanya. Saya dengarkan, coba kembalikan ayatnya ke Ar-Rahman. Begitu dikembalikan, dia diam. Balikin lagi ke yang tadi. Dia nangis lagi. Begitu terdiam, saya menangis seketika. Ternyata ayat yang didengar tadi sedang berbicara tentang surah-surah kiamat. Dia sering mendengar. Surah-surah itu menggerakkan jiwanya untuk mengeluarkan air matanya. Begitu dikembalikan ke surah-surah yang sejuk, dia diam lagi. Dan anak ini pertama kali bisa merangkak mengejar tilawah kami. Saya sedang isi dengan murajaah, dia mengejar tilawah Quran. Dia rebut mushafnya, begitu mendengar suara Quran. Dan dia bisa merangkak di situ. Dia bisa berdiri ketika mendengar suara Quran dalam sholat. Dia bawa sapu, loncat-loncat begini, bukan loncat jalan-jalan. Ya, misalnya. Kemudian berdiri, tahu-tahu di samping kami sudah berdiri. Dan dia bisa berdiri dengan mengejar Qurannya. Tapi hati-hati yang penting, ketika sudah dekat dengan Quran, nah, jangan Anda hadirkan lawannya. Salah satu lawannya itu musik-musik, apalagi yang tadi yang ada maksiat-maksiatnya, dia akan lupa lagi di situ. Ya, bukan berarti haram dalam konteks itu, ya bukan, tapi akan mengganggu frekuensinya di situ. Dijauhkan dulu, kecuali hal-hal yang bisa membantu notasi-notasinya. Nah, saya kembalikan lagi teman-teman sekalian kepada yang tadi, ayo kerjakan. Sebaliknya, saya langsung menangani kasus ini nyata, saya sendiri yang tangani pada saat itu. Maaf ya, maaf. Ada seorang ibu, solihah luar biasa. Suaminya juga saleh. Datang bawa anaknya, belajar di kelas kami. Di awal-awal saya datang ke Indonesia, kemudian mengajar, ada 30 anak saya kumpulkan. Itu Masya Allah. Apa yang terjadi? Anak yang lain rapi, dia pun rapi, duduk. Gitu kan? Setelah itu mulai, dia bergerak-bergerak. Setelah selesai pengajaran, tiba-tiba ibunya datang. Ustaz, saya terima kasih. Katanya. Kenapa terima kasih? Saya bingung. Kenapa bingung, Bu? Anak saya, kalau saya bawa kemanapun, itu selalu saya tunggu di depan kelas. 5 menit pasti oleh gurunya diantarkan lagi. Oh begitu Bu ya? Kenapa? Gak tahu Ustaz, kok di sini bisa baik? Ya udah saya lihat dulu. Begitu pertemuan selanjutnya mulai muncul adatnya lagi. Apa itu? Mengganggu kawannya, macam-macam. Lupa yang dia mengamati, menyesuaikan, mulai muncul. Kita perbaiki pelan-pelan. Baru di situ saya paham, ini kenapa kok anak beda dengan ibunya? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang tidak nyambung. Saya menduga saat itu barangkali ini diadopsi. Ternyata betul ketika saya tanya, Ustaz mohon bisa dipahami anak itu sesungguhnya kami angkat adopsi, kami selamatkan bahasanya dari seorang ibu yang mengandung anak kembar. Dua-duanya kemudian diadopsi satu oleh seorang artis, satu oleh kami. Kenapa? Kami selamatkan karena ayahnya suka mencuri, ibunya suka mabuk. Bahkan saat mengandung pun masih mabuk juga. Masuk yang haram yang terjadi, anaknya sulit luar biasa. Ya, jadi apapun bisa terjadi. Orang selang tarawih dia menyerang petasan. Dan bukan tanggung-tanggung, dia lemparkan tempat orang sholat. Dia pergi, kan? Yang kena ibu bapaknya. Itu nyata. Betul, datang macam-macam lah gitu. Nah, itu susah. Itu masih kecil, Pak. Bakatnya di situ. Kecil, ya? Nah, itu yang kita arahkan tuh. Ya, kita arahkan pelan-pelan. Tapi itu tidak mudah mengeluarkannya, karena yang haram mesti keluarkan lagi. Keluarkan, masuk yang halal, yang baik. Dan itu tidak mudah. Begitu masuk yang baiknya, haram mulai keluar, nah pelan-pelan dia mulai berubah. Disitulah teman-teman sekalian, jadi itu diantara amalan-amalannya. Nah orang tua kita dulu sangat singkat. Hey, kalau kamu mau anaknya laki-laki nanti lahir misalnya, baik, baca surat Yusuf. Kalau perempuan soleha, baca surat. Nah yang dimaksud baca itu, kalau bahasa orang tua kita, pelajari, bukan cuma dibaca. Pelajari surat Yusuf, bagaimana Nabi Yakub merawat Yusuf, memperhatikannya, kemudian memberikan hal yang luar biasa kebutuhannya. Nanti kalau lahiran laki-laki, rawatlah seperti Yakub merawat Yusuf. Jadilah kemudian anaknya akan seperti itu, nilai kebaikannya, walaupun tidak jadi Nabi. Kalaupun Anda nanti lahir perempuan, rawat seperti Bapak Ibu Maryam, merawat Maryam. Baca surat Maryam, bagaimana kasih sayang Bapak Ibu kepada Maryam, bagaimana Maryam dititipkan pada seorang guru yang saleh, bagaimana Maryam dibuatkan rumah tempat yang bagus menjadi mihrab. Itu yang dilakukan. Nah kita tuh salah paham. Ya, yang dibaca itu saat kandungan bukan dipelajari, dibaca. Gitu kan? Anda kalau cuma baca gak paham, sampai kiamat kurang 2 hari gak akan jadi. Akan begitu aja. Loh kok saya baca Yusuf yang keluar Maryam? Misalnya kan? Nah, itu bukan itu maksudnya. Itu jadi salah paham di situ. Ya, maksudnya adalah pelajari itu. Supaya saat nanti lahir, apapun jenis kelaminnya, maslahat buat Anda. Anda tinggal mendidik sesuai dengan konteks suratnya. Jelas sampai sini? Paham? Jadi apa hukumnya musik? Relatif ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira kita cukupkan dulu ya. Supaya ada kesempatan menunaikan salat syuruknya. Sekarang sudah jam 7. Kita berjumpa lagi insyaAllah di pertemuan berikut. Saya izin menyampaikan pengumuman. Pertama, Alhamdulillah ada beberapa yang sudah kita diskusikan untuk membuat keadaan kita lebih baik, dekat dengan Allah, berkontribusi positif bagi bangsa kita, dan insya Allah menjadi generasi yang terbaik untuk ke depan. Salah satunya adalah kita ingin mengembalikan pemahaman pada Quran dengan cara yang baik dan semangat untuk menghafalkannya. Ada buku yang sudah kami bagikan di 3 tempat di Bandung ini. Ya, bukunya Muslim Zaman Now, Hafal Quran dalam 30 hari. Itu baru kita bagikan. Kajian buku itu Anda bisa simak di Akhir TV atau bisa ke Bekasi tiap malam Jumat. Ba'da Maghrib sampai Ba'da Isya. Itu membahas tentang isi buku itu. Ya, cuman saya berikan Anda peringatan sebentar, itu buku ditulis kurang lebih dalam dua hari lah. Ya. Kemudian persoalannya nanti dicetak dia dengan tiga tempat cetakan yang berbeda, dengan komputerisasi yang tidak sama. Saya punya keyakinan di bagian musab yang belakang itu di situ ada lompatan-lompatan, mungkin ada yang tidak sama. Misalnya suratnya An-Naba, atasnya Mursalat, ya kan? Atau ada yang lompat. Nah, itu ada pola komputer yang berbeda di situ. Itu nggak ada masalah, nanti kita akan cetak ulang, ya, dan kita sesuaikan itu. Jika ada masukan-masukan, kasih kabar kami untuk disempurnakan kemudian. Tapi poinnya adalah, nanti setelah buku itu ada, insya Allah setiap taklim kita akan ada simulasi untuk menghafal Quran di setiap tempat yang saya ajarkan. Di antara datang dengan pulang ada perbedaannya. Dua, untuk di Bandung, pusat-pusat untuk terbitan nanti buku-buku untuk panduan, kami sudah hadirkan di Antapani nanti. Nanti ada Quantum Akhyar penerbit di situ, KAPI. Anda bisa terhubung ke sana kalau Anda ingin konfirmasi masalah buku dan macam-macam. Ya, sebagainya terkait dengan ajaran-ajaran Quran Sunnah Solution. Ketiga, Anda yang berminat silahkan bisa mendaftar di Quantum Akhyar. Itu akan ada kelas-kelas Quran. Kelas Quran itu kelas kehidupan di situ terkait dengan profesi Anda seperti tadi malam saya sampaikan. Misal Anda pengusaha, masuk ke kelas pengusaha. Nanti ada kelas pengusaha mengeluarkan ayat Quran dan hadis sesuai dengan profesinya. Ada kelas pengajar, dosen, guru, dan sebagainya. Bagaimana ayat Quran berbicara tentang pendidikan, dan seterusnya. Masuk, isi formulirnya, kembalikan, karena dibuka hanya sampai akhir bulan ini. Maretnya akan dibuka kelasnya, baru setelah itu akan dibuka kelas turunannya. Dan yang ketiga, insya Allah kami sedang jajaki kerjasama, dan sudah direspon positif, ya ada yang dari ITB, dari Telio juga, dan termasuk dari UPI tadi malam, kita akan membuka kelas spesifik untuk mahasiswa-mahasiswa dengan jurusan-jurusan memperkuat nilai keagamaannya. Misal nanti Anda kuliah di jurusan fisika, apa ayat-ayat fisika yang bisa menguatkan apa pelajaran-pelajaran Anda? Kita akan bikin kelas khusus untuk itu. Kita kerjasama dengan teman-teman dosen dan beberapa ilmuwan untuk membantu terkait dengan pemahaman itu. Anda nanti kalau sudah ada, kita launching, silahkan bergabung. Dan di situ pun insya Allah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Saya kira itu, jika ada benar itu dari Allah dan Rasulnya, jika ada yang salah itu dari saya, mohon dimaafkan. Fikih ikhtilaf adalah pembahasan untuk mewarnai kehidupan, mendapatkan kemudahan, bukan jalan untuk berdebat dan berselisih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.